إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة والأخوات كون مسلمين dan muslimat pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana kurang lebih dua pekan namanya kita libur karena satu dan lain hal. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Dan pembahasan terakhir yang sudah kita bahas adalah ad-darsur rabi', pelajaran keempat. Terkait dengan huruf-huruf yang menjadikan isim setelahnya harokat huruf terakhirnya menjadi kasrah, atau yang dikenal dengan huruful jar. Huruful jar, al-jar di sini artinya al-kasrah, yakni menyebabkan huruf-huruf jar ini menyebabkan kata-kata benda setelahnya harokat huruf terakhirnya menjadi kasrah. Sebagaimana sudah kita bahas sejak bagian pertama daripada ad-darsur rabi'. Dan di bagian yang pertama daripada ad-darsur rabi' kita mempelajari dua huruf. Yang pertama fi dan yang kedua adalah ala. Kemudian kita sudah selesai dari pembahasan awal ini dan masuk ke bagian ba, bagian yang kedua. Di halaman arba'atun wa ishrun. Safha arba'atun wa ishrun, halaman 24. Dan di pelajaran 24 ini kita, atau di halaman 24 ini, kita menemukan kembali huruful jar yang lain. Dan ada dua juga, sama seperti yang bagian pertama ada dua, sekarang adalah min dan ila. Sudah ketemu ikhwan di studio? Halaman 24 sudah ketemu semua? Tambahan daripada apa yang telah kita bahas di bagian pertama, di bagian kedua ini, di bagian ba ini, ada min dan ila. Dan tidak mengapa kita merojah lagi, ikhwan. Tidak mengapa kita merojah sebentar. Kemudian setelah itu kita masuk ke latihan-latihan. Latihan-latihan sudah kita bahas atau belum, ikhwan? Latihan-latihan pelajaran keempat bagian ba sudah kita bahas atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Baik. Kalau begitu sekarang kita baca sama-sama ya, ikhwan. Hayya. Iftahu safha arba'atan wa ishrin. Safhata arba'atin wa ishrin. Sudah ketemu? Halaman berapa? 24. Sama-sama kita baca, ikhwan. Al-baytu minal bayti. Ayo. Al-baytu minal bayti. Al-masjidu ilal masjidi. Al-masjidu ilal masjidi. Ada min dan apa di sini? Ila. Ila. Mana min? Dari. Dari ila. Ke. Berarti minal bayti. Dari rumah. Ilal masjidi. Ke rumah. Ke masjid. Sudah berapa jadi sekarang totalnya huruful jar yang sudah kita pelajari? Dua. Totalnya empat. Dengan yang dua sebelumnya, empat. Ada sekedalik? Ada fi dan ala. Lalu ini yang sekarang min dan ilah. Di sini ada dialog antara al-mudarris dengan Muhammad, dan Muhammad di sini sepertinya at-talib, siswa daripada al-mudarris. Istami'u jayidan, dengarkan saja. Ana aqra lakum al-hiwar. Istami'u jayidan, ana akan bacakan dialognya. Al-mudarris yaqul, guru berkata, Min aina anta? Muhammad menjawab, Ana minal yabani. Al-mudarris bertanya kembali, Wa min aina ammarun? Muhammad menjawab, Huwa minas-sini. Wa min aina Hamidun? Al-mudarris bertanya ketiga kalinya. Wa min aina Hamidun? Muhammad menjawab, Huwa minal-hindi. Di sini antum perlu perhatikan al-mudarris posisinya sebagai penanya. Siapa yang menjawab? Muhammad. Al-mudarris bertanya keempat kalinya, Aina Abbasun? Kita pahami dulu sama-sama. Setelah itu kita terjemahkan satu persatu insyaAllah. Aina Abbasun? Muhammad menjawab, Kharaja. Dengan satu kata saja, Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Al-mudarris bertanya terakhir kalinya, Wa aina dhahaba aliyun? Muhammad menjawab, Dhahaba ilal mirhadi. Sebelum kita terjemahkan, berapa persen ya ikhwan? Apa yang antum pahami dari dialog ini? Paham terjemahannya 100%? Belum. Berapa antum? 100%? Hah? Antum bertiga? Tidak yang 100%? 90%? Antum nawar 90? Baik. 80? Alhamdulillah, berarti tiga ini 90%, alhamdulillah, ini kabar gembira. Belum kita terjemahkan, tapi antum sudah 90% paham, alhamdulillah. Kalau begitu mohon bantuannya. Kita sama-sama lengkapi menjadi 100%. Kita baca dari awal dialognya. Al-an istami'u thumma kariru. Al-an, sekarang. Istami'u thumma kariru. Dengarkan kemudian. Ikuti sama-sama. Hai ikhwan. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Huwa minas-sini. Ini bukan sin tapi sad. Bukan juga shin. Ada sin, ada shin, ada sad. Yang mana ini? Sad. Minas-sini. Sekali lagi, ikhwan. Huwa minas-sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina Dhahaba? Aina Dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba aliyun. Wa aina zahaba aliyun. Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Taib. Ana al mudarris. Alan ana aku maqam al mudarris. Wa antum Muhammad. Ana sebagai siapa? Al mudarris. Antum siapa? Muhammad. Siap? Musta'idun? Siap insyaAllah? InsyaAllah. Min aina anta? Ana min al-Yabani. Taib. Wa min aina Ammarun? Huwa min al-Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina Zahaba? Zahaba ila al-Mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Tayyib. Antuma. Ana minta dua orang. Antuma Syekh wa anta ya Syekh. Al-mudarris wa anta Muhammad. Tafadhal. Agak terjemah tak? La, ma fi terjemah. Ma fi terjemah. Min aina anta? Bagaimana? Min aina? Min aina anta? Nah, ditahan anta begitu? Min aina anta? Tidak usah ditahan. Oh, anta. Tidak usah ditahan. Min di sini tidak usah pakai tajwid. Min aina anta? Nah. Min aina anta? Nah. Ana minal yabani. Taib. Wa min aina Ammarun? Wa minas sini. Nah. Wa min aina Hamidun? Wa minal hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Naam. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Taib. Anta ya Abu Abdullah. Anta Muhammad. Wa anta al-mudarris. Min aina anta? Ana min al-Yabani. Min wa min aina Ammarun? Ammarun. Mimnya panjang kan? Wa min aina Ammarun? Wa min as-Sini. Naam. Wa min aina Hamidun? Wa min al-Hindi. Naam. Aina Abbasun? Kharaja. Naam. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Wa aina dhahaba Ayyun? Bagaimana? Wa aina dhahaba Aliyun? Naam. Dhahaba ila al-mirhabi. Tayyib. Anta al-an al-mudarris. Wa anta ya Syekh, anta Muhammad. Tafadhal. Naam. Min aina anta? Ana min al-Yabani. Naam. Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-Mirhadi. Naam. Sekarang kita terjemahkan sama-sama. Dari awal. Min aina anta? Mana min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Nah, siapa yang menjawab ini? Muhammad. Muhammad dari Jepang. Lihat, yaban. Wa min aina Ammarun? Ah. Dan dari mana Ammar? Ada wa di situ? Dan. Wa min aina Ammarun, dan dari mana? Ammar. Jawaban Muhammad, huwa min as-Sini. Ah. Dia dari Cina. Naam. Muhammad dari Jepang. Adapun Ammar dari mana? Cina. As-Sin. Lihat. As-Sin. Agak jauh. Agak jauh. China jadi as-Sin. Karena bahasa Arab tidak mengenal C. Tidak ada C dalam bahasa Arab. Wa min aina Hamidun? Terjemahkan. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Huwa min al Hindi. Dia dari India. Naam. Sampai sini jelas? Sudah 100% sampai sini? Insyaallah. Huwa min al Hindi, dia dari India. Ada berapa negara yang disebutkan di sini, Ikhwan? Tiga. Yang pertama? Jepang. Al-Yaban. Kul bil Arabiyah. Al-Yaban, kemudian? As-Sin. Wa? Al-Hind. Nah, salah satu bilad. Aina Abbasun? Al-Mudaris bertanya kesekian kalinya. Aina Abbasun? Ah. Dari mana Abbas? Dari mana atau di mana? Di mana Abbas? Kalau min aina, baru dari? Dari mana? Ini aina saja. Yani guru pengen tahu di mana lokasinya Abbas sekarang berada. Bukan dari mana, tapi di mana. Apa jawaban Muhammad? Satu kata saja. Kharaja. Kharaja artinya dia telah keluar. Satu kata ini sebenarnya ada di situ, ada dhamir, ada kata ganti, dia. Kemudian ada pekerjaannya, keluar. Dan ada keterangan waktunya. Nanti insya Allah di jilid yang kedua akan dibahas. Sementara kharaja, kita katakan kharaja artinya dia telah keluar. Sementara itu. Aina zahaba? Tolong terjemahkan. Aina zahaba? Kemana perginya? Zahaba ilal mudiri. Ternyata pergi kemana, Ikhwan? Dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun? Pertanyaan terakhir, al-mudarris bertanya terakhir kalinya. Wa aina dhahaba Aliyun? Tolong terjemahkan. Dan di mana perginya Ali? Dan ke mana perginya Ali? Lihat jawabannya, tolong dibaca. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Terjem. Dia pergi ke toilet. Ke toilet, WC atau toilet al-mirhad. Kalau al-hammam, kamar mandi. Ini khusus apa? Al-mirhad khusus toilet. Sudah 100% sekarang, ya, Khan? Sudah bisa ditawar 100% sekarang? Alhamdulillah. Tadi yang mana yang belum antum pahami? Ya, yang mana? Kosakatanya yang mana? Bagian yang mana yang belum dipahami tadi? Al-mirhad, bagus. Sekarang sudah jelas. Itu saja. As-Sin, Cina. Apa lagi? Kharaja. Iya, kata kharaja. Apa tadi makna kharaja? Keluar. Dia ya. Telah keluar. Fahimtum? Nah. Istamil mikrofon, ya, Ikhwan. Taruh di tengah, taruh di kursi saja. Dha' al kursi, jamil. Baik. Selesai sudah dialognya. Sekarang aghliqul kutub, ya, Ikhwan. Kita baca sekali lagi dialognya tanpa melihat buku. Aghliqul kutub. Aghliqu al kutub. Mana aghliqul kutub? Tutup bukunya. Uridu an udarribakum min haitsu as-sama'. Ana ingin melatih antum dari pendengaran. Hai, Ikhwan. Min aina anta? Hayya, min aina anta? Ana min Indonesia. La, ana akul ikuti. Min aina anta? Min aina anta? Ay, wahid, ithnan, thalatha. Min aina anta? Ana min al-Hindi. Ana min al-Hindi. Sahih, ana min al-Hindi? Sahih. Ana min al-Yabani. Ay, ana min al-Yabani. Ana min al-Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sini. Huwa min as-Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Dhahaba ila al-mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Dhahaba ila al-mirhadi. Ma ma'na as-Sin? China. Al-Yaban. Jepang. Al-Mirhad. Toilet. Kharaja. Keluar. Jamil. Syukran lakum. Jazakumullahu khair. Iftahu al-kutub. Iftahu al-kutub. Jamil. Wallah jamil. Bagus sekali, ikhwan. Alhamdulillah. Selesai sudah dialognya. Sebelum kita masuk latihan, kita minta al-ikhwal-akhwat di rumah untuk ikut membaca bersama kita. Tafadhal ya. Baik, Ustaz. Khotbah Islam Padegar, di mana pun Anda berada. Berikutnya kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin membaca hiwar yang ada pada halaman ke-24 ini. Kitab Tirsul Ghoh, jilid pertama, halaman 24. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543, kami persilahkan. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan dari Palu. Pak Darlan. Nah, Darlan dari mana, Pak? Silakan. Dari Palu ya. Dari Palu. Baik. Siapa Darlan? Ada bukunya Pak Darlan? Ada, Ustaz. Nah, silakan. Dibaca dialog yang tadi kita baca. Pak Darlan menyemak dari awal? Nah, Ustaz. Iya. Tolong kecilkan dulu suara televisinya. Fokus ke gagang telepon saja. Sudah? Naam. Siap, Pak Darlan? Siap. Tafadhal, silakan dibaca dan diterjemahkan. Min aina anta? Naam. Dari mana kamu? Ya. Ana minal Yabani. Ana minal Yabani, bagus. Saya dari Jepang. Ya, terus. Wa min aina Ammarun? Naam. Dan dari mana Ammar? Ya. Huwa min as-Sini. Naam. Dia dari Cina. Ya, terus. Wa min aina Hamidun? Naam. Dan dari mana Hamid? Hamid? Sahih. Sahih. Teruskan. Huwa min al-Hindi. Naam. Dia dari India. Dia dari? Dari mana tadi, Pak? India. Dari India. Dari India. Iya. Teruskan, Pak Dalan. Aina Abbasun? Ya. Dari mana di mana Abbas? Di mana? Iya. Di mana Abbas? Kharaja. Nah. Keluar. Dia telah keluar. Iya, teruskan. Aina zahaba? Nah. Ke mana dia pergi? Iya. Zahaba ilal mudiri. Naam. Zahaba ilal mudiri. Sahih. Ia pergi. Ia pergi ke siapa ini? Al mudir. Ke kepala sekolah. Kepala sekolah, ya. Iya. Zahaba ila al-mudiri, dia pergi ke siapa tadi? Ya. Al-mudir. Kepala sekolah. Iya. Teruskan, dikit lagi. Wa aina zahaba Aliun? Naam. Dan di mana perginya Ali? Iya. Zahaba ila al-mirhadi. Zahaba ila al-mirhadi. Naam, sahih. Terjem? Iya, pergi ke toilet. Iya, okay. Mumtaz, masyaallah. Betul semuanya, Pak Dalan. Alhamdulillah. Padahal kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Insyaallah. Nah, masyaallah. Jazakallahu khairan Pak Dalan dari Palu. Syukran wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung dari Palu, Pak Darlan. Barakallahu fiik. Dan di belakang beliau kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca di kesempatan malam hari ini. Kembali kita akan baca pada halaman ke-24. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sulis dari Magelang. Dari Magelang, Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis dari Magelang. Ya. Ibu Sulis ada bukunya? Ya. Silakan Ibu Sulis. Aina anta? Naam. Min aina anta? Ya. Mana kamu? Ya. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Ya. Aina Ammarun? Naam, pelan-pelan. Ibu Sulis, ada yang terlewat. Nah. Dan dari mana Ammar? Ya. Gua Minofin. Ya, dari Cina. Ya. Wa min aina Hamidun? Nah. Dari mana Hamid? Wa minal Hindi. Ya, dari India. Ya. Aina Abbasun? Mana Abbas? Khoroja. Ya, telah keluar. Naam, dia telah keluar. Aina zahaba? Nah, dia pergi. Ya. Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Ya. Wa aina zahaba Aliun? Kemana perginya Ali? Naam. Zahaba ilal mirhabi. Dia pergi. Dia pergi ke WC. Iya. Bu Sulis, pembahasan kita tentang apa malam ini? Ya, Ustaz. Pembahasan kita malam ini tentang apa? Bu Sulis ikut dari awal. Tentang dua huruf. Dua huruf yang kita sebut dengan huruf fuljar. Apa itu? Huruf apa saja ini? Min sama ila. Min sama ila. Iya, itu saja. Cukup. Syukran. Bu Sulis, ditunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Syukran wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah barakallahu fiik. Dari Magelang telah terhubung Ibu Sulis ya. Nah, Ustaz, kita satu lagi. Berikan kesempatan kembali di layanan-layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Soib dari Gunung Putri, Ustaz. Nah, Bapak, bawa siapa? Soim. Pak Soim dari Gunung Putri. Daiman fisyam. Masya Allah. Pak Soim dari Gunung Putri Bogor. Ya. Tetangga kita berarti kalau gitu. Ya, Ustaz. Siapa Soim? Silakan dibaca dialognya dan diterjemahkan. Ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudarrisu min aina anta? Ya. Ana minal Yabani. Nah, terjemahkan dulu. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana kamu? Ya. Saya dari Jepang. Ya, terus. Nah, Pak Tasaim, tolong kecilkan dulu sedikit suara televisinya dulu. Kecil. Wa min aina Ammarun? Nah, Ammarun, mimnya ditasdid. Wa min aina Ammaru? Run, Ammarun. Wa min aina Ammarun? Mumtaz, bagus sekali. Terus. Huwa min sin. Huwa minas, disambung. Huwa minas sini. Sini. Nah. Minas sini. Huwa minas sini. Dari mana, Ammar? Pak Saim, fokus ke suara saya saja. Yang di sampingnya yang sedang mengkoreksi, sampaikan ke yang samping itu jangan ikut campur dulu. Saya yang mengkoreksi. Pak Saim? Iya, Ustaz. Ikuti saya, fokus di suara saya saja. Siap. Sekali lagi, huwa minas sini. Huwa minas sini. Bagus. Dia dari Cina. Bagus, teruskan. Wa min aina hamidun. Hanya dipanjangkan, hamidun. Wa min aina hamidun. Bagus. Dan dari mana? Dari mana Hamid? Iya. Huwa minal Hindi. Iya. Dia dari India. Iya. Terus Aina Abbasun? Nah, ba-nya ditahan sedikit. Aina Abbasun. Aina Abbasun. Bagus. Kharaja. Iya, kharaja. Pendek semuanya. Kharaja. Bagus. Terjemahkan sekarang. Di mana Abbas? Iya. Dia telah keluar. Bagus. Teruskan. Fokus ke gagang telepon saja, Pak. Aina zahaba? Iya. Kemana perginya? Iya. Zahaba ila mudiri. Pergi ke kepala sekolah. Iya, dia pergi ke kepala sekolah. Iya, pergi ke kepala sekolah. Iya, teruskan. Wa aina zahaba Ali? Aliyun. Wa aina zahaba Aliyun? Bagus. Dan di mana perginya Ali? Iya. Zahaba ilal mirhadi. Iya, bagus. Dia pergi ke WC. Baik. Ada beberapa kata yang saya mau tanyakan, Pak Asaim. Kharaja, apa artinya kharaja? Kharaja keluar. Baik. As-sin, as-sini, apa arti as-sin? As-sin, Cina. Al-Jabani. Al-Jabani, Jepang. Jepang. Terakhir, Al-Mirhad. Al-Mirhadu. Al-Mirhadi, WC. Iya, syukran, Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Saim. Betul semua jawabannya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Wah, jazakallah khairan. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya, Pak Said. Insyaallah. Syukran lakum. Iya. Terima kasih Pak Said atas kebersamaannya yang telah mencoba untuk menjawab atau maksud kami untuk membaca dalam riwayat yang ada pada halaman ke-24 ini dan merupakan pembaca ketiga maksudnya. Ya, pembaca terakhir. Sekarang kita kembali ke Ikhwar Studio. Baik. Setiap Ikhwar Studio? Insyaallah. Kita sudah membaca dialognya. Sekarang kita masuk ke tamarin. Tamarinu. Apa itu tamarinu? Latihan. Tamarin itu jamak. Mufradnya tamrinun. Tunggalnya tamrinun, latihan. Jamaknya tamarinu. Lihat, asalnya tamrinun dengan ditanwin sekarang jadi apa? Tamarinu, tidak bisa ditanwin. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Latihan pertama, di sini perintahnya ajib. Anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Nah, ada beberapa pertanyaan bebas. Ada juga pertanyaan yang terkait dengan dialog. Ada pertanyaan yang jawabannya bebas, ada yang jawabannya sesuai dengan dialog. Siap? Kita baca sama-sama nomor pertama. Wahid. Wahid. Min aina anta? Min aina anta? Apa artinya min aina anta? Dari mana kamu? Nah, apa jawabannya? Di sini bebas. Apa mau bilang apa antum, Syekh? Ana minal Indonesia. Ana min Indonesia, Indonesia. Jangan minal. Oh. Ana min Indonesia. Ana apa min lagi? Indonesia. Ana min Hindi. Ana min Cilengsi. Minal Hindi. Ana min Cilengsi. Nah. Cilengsi. Yang lainnya? Antum saja yang jawab atau yang lain tidak ada jawaban? Ada. Nah, bagaimana? Ana minal Cilacap. Ana min Cilacap. Nah. Ana min bagaimana Cilacap dalam bahasa Arab? Cilacapi. Nah, terus apa lagi? Ya, akhir kirim. Min aina anta? Ana minal sini. Anta minas sin, Masya Allah. Anta orang Cina? Masya Allah. Allah ibarak fikum. Taib, labas. Pertanyaan berikutnya, Ithnan. Ayah Ikhwan, Ithnan. Ithnan. A anta minal Filipini? A'anta minal Filipini? Apa artinya a'anta minal Filipini? Apakah kamu dari Filipina? Ah, tepatlah jawabannya. La. La. La. Teruskan. Ana minal Indonesia. Ana min Indonesia. Taib. Ana min Indonesia. Ianya dipanjangkan. Indonesia. Nah, sekarang kita masuk surat nomor 3. Dan ini terkait dengan dialog. Tafadhal, dibaca satu-satu. Siapa yang pertama? Nomor 3. Tafadhal. Salasa. Man minasini? Ya. Siapa yang dari Cina? Ya. Sesuai dengan dialog. Ammarun. Ammarun. Jawaban satu kata sudah cukup. Tapi bagaimana kalau lengkapnya bagaimana? Ammarun minasini. Ammarun minasini. Nah, begitu jawaban lengkapnya. Nah, terus berikutnya. Nomor berapa sekarang? Arba'ah. Arba'ah. Tafadhal. Min aina Hamidun? Nah. Dari mana Hamid? Ya. Huwa Hamidun minal Hindi. Nah, kalau pakai huwa, Hamidun tidak usah lagi di bawah-bawah. Oh. Huwa minal Hindi. Iya. Dia dari Hindia. Iya, kalau mau pakai Hamidun berarti huwanya jangan dipakai. Hamidun minal Hindi. Minal Hindi. Nah, syukran. Berikutnya. Khamsah. Tafadhal. Aina dhahaba Abbas? Naam. Abbasun sin san. Abbasun. Abbasun. Aina dhahaba Abbasun? Naam. Dhahaba kharaja. Kharaja. Naam. Cukup sudah. Tarjim. Kemana perginya Abbas? Ya. Keluar. Itu saja cukup. Nah. Syukran ya. Terakhir, sitta. Sitta. Adzahaba Aliun ilal mudiri. Nah. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Nah. La. Zahaba Aliun ilal mirhadi. Naam. Zahaba Aliun ilal mirhadi. Muntaz. Terjem. Tidak. Ali pergi ke kamar mandi. Ke toilet. Ke toilet. Iya. Al-mirhad khusus untuk toilet. Syukran. Syukran lakum. Masya Allah. Jazakumullah khairan ya khuan. Bagus-bagus semua jawabannya. Langsung kita masuk ke At-Tamrin Al-Thani. Latihan kedua. Yang juga insya Allah masih mudah. Iqra waktub. Mana iqra waktub? baca dan tulislah ma'a dhabti. Di sini ada ma'a dhabti dengan memberikan harokat. Ma'a dengan dhabti memberikan harokat. Awakhiril kalimati, akhir-akhir kata-kata. Di sini antum di tes bagaimana membaca harokat huruf terakhir. Siap ikhwan? Lanjut. Silakan. Sampai mana tadi? Masing-masing baca 3. Nah, 3 kata. Tafadhal, 3 kalimat. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu, sahih. Apa artinya al-ghurfatu? Ah, apa ya? Lupa antum ini. Al-ghurfatu. Ayo Khan, bantu, bantuannya. Apa mana al-ghurfatu? Ke kamar. Ke atau kamar saja? Kamar. Iya, terus. Minal ghurfati. Minal ghurfati. Iya. Minal. Sebentar, terjemahkan dulu. Minal ghurfati. Minal ghurfati. Dari kamar. Iya. Satu lagi. Minal hamami. Hamam atau hammam. Minal hammami. Naam. Al-hammam. Apa tadi? Temannya al-mirhad tadi. Al-mirhad, WC, toilet, al-hammam, kamar. Kamar mandi. Iya. Amana minal hammami. Dari kamar mandi. Iya. Syukuran ya akhir kiri. Jazakallahu khairan. Terus. Al-mirhadu. Iya. Bagus. Al-mirhadu. Toilet itu. Ya, lanjut. Ilal mirhadi, ke toilet. Naam. Al-yabanu, Jepang. Cukup, jazakallahu khairan. Terakhir, sisanya antum baca semua akhir kiri. Dari mana? Ah. Al-filbiyani. Al-filibina. Al-filibinu. Al-filibinu. Nah, saya lagi. Al-filibinu. Al-filibinu. Nah, terus. Minal hindi. Ya. Ilal. Mana minal hindi? Minal hindi. Dari India. Ya, terus. Ilal sini. Bagaimana cara nyambungnya? Ilal atau ilas? Ilas. Ilas. Alif lam apa ini, ikhwan? Alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Langsir lagi, ilas. Ilas sini. Ilas sini, nah. Ke Cina. Iya, cukup. Jazakallahu khairan. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwal hadirumah. Tafadhal ya. Dari pertama atau dari latihan? Dari latihan pertama. Baik, sahab. Khadir Islam Padigar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543 dalam mengulang latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Silakan. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi Palembang. Dari Palembang. Ya, nah, alhamdulillah. Silakan Bu Evi dari latihan pertama. Ya, Ustaz. Wahid. Min aina anta? Iya. Terjemah awalan, terjemih. Iya. Dari mana kamu? Iya. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Labas. Khair insyaallah. Isnan. Terjemahkan dulu. Ana minal yabani. Apa artinya? Saya dari Jepang. Iya. Terus. Anta minal fili anta minal Filipina. Minal Filipina ya. Ada minnya. Iya, ya, Ustaz. Anta minal Filibini. Minal Filibini. Baknya ditastid. Ya, Ustaz. Anta minal Filibini. Iya, bagus. Apakah kamu dari Filipina? Ya. La, ana minal Yabani. Bagus. La, ana minal Yabani. Ya. Tidak, saya dari Jepang. Ya. Tidak mengapa Umu, langsung sampai nomor terakhir? Ya, ya Ustaz. Silakan. Tafadhali. Man minas sini? Man minas sini? Siapa yang dari Cina? Iya. Ammarun minas sini. Ammarun minas sini. Sekali lagi. Ammarun minas sini. Bagus. Amar dari Cina. Iya. Lanjut. Arba'a. Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Iya. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Sahih. Dia dari Jepang. Naam. Terus. Khamsa. Aina zahaba Abbasun? Iya. Dari mana? Kemana? Perginya Abbas? Iya. Kharaja. Kharaja. Bagus. Terjem. Mana kharaja? Keluar. Iya. Satu lagi. Sita. Azhaba Aliun ilal mir. Azhaba Ali. Ali ya tadi ya. Aliun. Azhaba Aliun ilal mudiri. Nah. Apakah perginya Ali ke pimpinan? Pimpinan. Nah, apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Oh. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Nah, al-mudir di sini kalau sekolah berarti apa umum? Pimpinan kepala sekolah apa? Okay. Kepala sekolah, harus kita baik. Iya. Terus. Iya. La zahaba ilal mirhadi. Naam, sahih. Tidak, dia pergi ke toilet. Iya, syukran. Syukran Bu Evi. Jazakillahu khairan. Cukup. Yep. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.